الهاء ضمير متصل مبني على الضم في محل جر مضاف اليه ذين مفعول به مقدم لعامل الاتي وهو قول اذكر تيني معطوف على ذين اذكر مسقط على عاطف اذكر في الامر مبني على السكون وفاعله ضمير مستتر فيه وجوبا تقدير انت تطيع في المضارع مجزوم على الطلب للطلب للطلب دي جزم للطلب اذكر يا مجزوم وعلامة جزمه السكون فاعله فاعله ضمير مستتر فيه وجوبا تقدير انت يا هذا معناه وذان ثاني للمثنى المرتفع وفي سواه ذينتين اذكر تطيع معناه dan zani dan tani itu pada digunakan kata tunjuk digunakan untuk musana pada mahal rafa adapun selain keduanya itu pada mahal jar dan nasab seperti zaini tani mana zaini tani engkau sebutkanlah akan siwahu hak kembali mana kembali ke musanna al-murtafi. Iya, afisi wal musanna al-murtafi uzkur zainaini tuti gitu. Apa berarti terjemahnya? Dan selain musanna al-murtafi zainaini engkau sebutkanlah maka engkau termasuk orang taat. Wa zainaini lil musanna al-murtafi zani dan tani adalah isim isyarah, dua isim isyarah. Yang pertama muzakkar, yang kedua muannats digunakan untuk musanna yang murtafi'. Di sini kesannya mu'rab dia. Ya. Mungkin juga beliau berpendapat mu'rab karena dia sudah dimusanakan dan musanna adalah ciri khusus isim. Tapi ini bukan kalau kita bawa kepada pendapat yang mabni berarti apa? Yang pada mahalnya apa? Rafa' atau musanna yang mahalnya rafa'. Adapun pada selain musanna yang marfu' mahalnya sebutkanlah zaini taini tuti. Berarti engkau ketika kau menyebutkan ya zaini taini ini tuti enggak telah taat. Ya silakan ada yang mau ditambahkan jelasannya. Isyaru fi hadzal bait ismi isyarah ila fi mahalli rafin wa huwa zani zani wa bil jari wa nasab zaini ya ila al muannatsataini fi mahalli rafa fi halati rafa taini tani isyaru ya wa fi halati nasab wal jar taini zaini apa contohnya zani contohkan inna hadani la sahirani ya inna hadani la sahirani atau apa wa dhanika burhanani min rabbik tani contohnya tani bikin sendiri aja boleh tani imratani ya tani imratani tani mudarrisatani terus masih ada yang mau ditambahkan ada khilaf enggak ada khilaf enggak terkait dengan khilaf iya i'rab atau mi'rab dan binanya isim isyarah yang musanna ada khilaf pendapat yang pertama mengatakan bahwasanya isim isyarah untuk musanna itu apa mu'rab atau mabni yang pertama mu'rab alasannya apa karena musanna ini menghalangi keserupaan dia dengan huruf sudah diketahui bahwasanya semua ya isim-isim yang mabni itu karena keserupaan dengan huruf dan dengan dimusannakan maka dia kembali mu'rab terhalangi keserupaan dengan huruf. Masih ingat kenapa isim isyarah itu mabni? Alasannya apa? Menyerupai apa dengan huruf? Ada sisi keserupaan apa dengan huruf? Ya, na yushbihu harfan lam ghairu wujud atau harfan apa?

Tadi yang terpencar-pencar pada teman antum kumpulkan. Bisa enggak? Telaten enggak kayak gitu? Ditulis. Nanti insyaallah ada tes kiroahnya juga ya, seperti biasa, baca kitab juga. Ya itu beda, ini untuk pelajaran Sabtu kan, hari Sabtu kan kita baru dibaca ya. Nanti ada tes baca kitabnya. Ya paling juga biasa, i'rab, anu harokati, sama terjemahan ya. Mungkin kalau bisa nanti harinya berbeda ya. Selembar ya, selembar. Jadi harus cepat ya. Lihat kecepatannya ya. Boleh bawa kamus. Ya, cukup dulu sampai di sini. Subhanallah wa bihamdih, subhanallah la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.